Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini mengambil tema mempersoalkan keamanan hidup. Baiklah, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau teduhkan hati kami dan pikiran kami. Kami mau duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami saat ini, supaya apa yang kami dengar itu memberikan kami pengertian bagaimana kami harus mempersoalkan keamanan hidup kami saat ini. Bukan saja di dunia ini, tetapi sampai di kekekalan nanti. Sekali lagi Bapa, kuduskan kami dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membuka mata hati dan pikiran kita saat ini, lalu kita melihat keadaan dunia, apa yang sedang terjadi, kita akan melihat bahwa tingkat keamanan hidup manusia di dunia saat ini begitu rentan sekali dengan bahaya. Inilah yang membuat banyak orang saat ini merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Kalau melihat apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, baik gejolak dunia, keadaan alam, dan semua yang terjadi membuat banyak orang merasa takut. Dan ini artinya tingkat keamanan hidup manusia di dunia ini sangat rendah sekali, rentan sekali dengan bahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagai orang percaya kita akan berpikir bahwa inilah penggenapan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengerti bahwa ini semua merupakan bagian daripada penggenapan kebenaran firman Tuhan, itu artinya kita juga mengerti bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Jika demikian, saat ini yang harus kita persoalkan adalah bukan keamanan hidup kita di dunia ini. Yang harus kita persoalkan dengan sungguh-sungguh adalah keamanan hidup kita di kekekalan nanti. Saudaraku, kalau kita tidak mempersoalkan itu dengan sungguh-sungguh mulai sekarang, maka saya harus berkata bahwa keamanan hidup kita di kekekalan ada di dalam bahaya. Rentan sekali dengan bahaya. Dan bahaya di kekekalan itu adalah kebinasaan kekal, saudaraku. Jadi kita harus mempersoalkan itu dengan sungguh-sungguh mulai saat ini. Kalau saat ini kita tidak mempersiapkan diri kita, kita tidak mempersoalkan keamanan hidup kita di kekekalan nanti, maka sampai pada waktu itu terjadi dan pada akhirnya kita harus binasa di dalam kekekalan, penyesalan kita, sekalipun kita menangis, menyesali itu semua, bahkan tangisan kita penuh dengan air mata darah sekalipun, itu tidak akan bisa merubah sesuatu. Tidak akan bisa merubah keputusan yang sudah terjadi, saudaraku. Ingat, saudaraku, kalau kita mengerti bahwa semua yang sedang terjadi saat ini adalah bagian daripada penggenapan firman Tuhan, dan itu artinya waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya mau katakan satu hal, saudaraku. Ingat baik, waktu itu akan tiba. Tidak pernah ada satu orang pun yang tahu. Baik, waktu Tuhan itu tiba untuk mengakhiri kehidupan dunia ini, ataupun waktu Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi, tidak pernah seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh mempersoalkan keadaan hidup kita saat ini. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kalau kita memeriksa hati, memeriksa pikiran, memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, dan ternyata yang kita temukan bahwa keadaan hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan, maka saat ini saudaraku, saat ini juga, jangan ditunda, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Sekali lagi, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Saudara, saya mengatakan hal ini karena saya tidak mau berhutang darah di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak orang percaya yang berpikir keamanan hidupnya di kekekalan sudah terjamin karena sudah menerima anugerah. Saya harus katakan, benar, anugerah itu diberikan oleh Allah Bapa di sorga dengan cuma-cuma. Tetapi ingat baik, setelah kita menerima anugerah, itu artinya kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan yang sudah diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi setelah kita menerima anugerah, bukan berarti kita lalu bisa hidup suka-suka sendiri. Bukan berarti kita bisa hidup semau kita. Bukan berarti kita bisa hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Justru kita menerima anugerah, menerima keselamatan itu, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima anugerah, seharusnya kita memiliki satu kesadaran bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Itu artinya segenap hidup kita menjadi milik Tuhan. Kita tidak berhak lagi atas hidup kita sendiri. Tetapi Tuhanlah yang berhak atas seluruh keberadaan hidup kita. Dan mulai sekarang, kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa, bukan untuk hidup suka-suka sendiri. Ingat itu, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak berhak atas hidup kita. Kita tidak bisa lagi hidup suka-suka sendiri. Sebab kalau kita sudah menerima anugerah, lalu kita masih hidup mengikuti keinginan diri sendiri, saya mau katakan bahwa kita sedang tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Kita sedang tidak menghormati Allah Bapa di surga yang telah memberikan anugerah itu dengan cuma-cuma. Dan lebih keras lagi saya harus katakan, jikalau kita masih hidup mengikuti keinginan diri sendiri dan tidak pernah mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga, itu artinya kita sedang melecehkan Tuhan dengan cara hidup kita. Saudaraku, saya mau katakan satu hal. Dan saya berharap apa yang saya katakan saudara tidak curiga terlebih dahulu. Tetapi saudara dengar terus apa yang akan saya sampaikan. Supaya saudara bisa menilai bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita pegang teguh. Saudaraku, mungkin pernyataan ini agak keras. Tetapi itu yang harus saya sampaikan. Bahwa orang yang mengaku percaya kepada Allah, ya, orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih memberi dirinya tetap hidup dalam dosa, maka sesungguhnya ia tidak layak mendapatkan perlindungan Tuhan. Saya sudah katakan sebelumnya, saudara jangan curiga dulu terhadap pernyataan ini. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan tidak layak mendapat perlindungan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau melindungi, bukan karena Tuhan tidak mau memelihara. Tetapi terkadang cara hidup kita yang membuat kita keluar dari perlindungan Tuhan. Saudaraku, sebab kalau saat kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi. orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih mau hidup di dalam dosa, itu artinya mereka hidup sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, atau sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang keenam, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Perhatikan itu, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan tadi, saudaraku, kita menarik diri dari perlindungan Allah. Bukan Allah tidak mau melindungi. Kita yang menarik diri dari perlindungan Allah. Karena kita masih suka, kita masih mau, kita masih happy untuk hidup di dalam dosa. Padahal anugerah yang kita terima itu menjadi tanggung jawab bagi kita. Kita harus kerjakan itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Saudaraku, kalau kita sudah menerima anugerah lalu kita masih tetap mau hidup di dalam dosa, itu artinya kita seperti orang yang mengajak Tuhan untuk kompromi dengan dosa. Padahal Tuhan sangat membenci dosa. Mungkin selama ini kita berpikir Allah itu penuh dengan kasih, Allah itu panjang sabar, Allah itu baik, ya. Tetapi Allah juga adalah Allah yang adil, dan Dia tidak bisa melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah lalu kita masih memberi diri hidup di dalam dosa, maka Allah tidak akan kompromi dengan dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-6, kalau kita baca mulai ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, perhatikan baik. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebagai orang percaya, kita harus hidup menghargai kasih karunia Allah, anugerah Allah yang begitu luar biasa, dengan menjaga hidup tetap ada di dalam kesucian kekudusan Allah, hidup di dalam pengudusan diri setiap saat, hidup di dalam standar kesucian kekudusan dan kebenaran yang Allah kehendaki. Itulah kenapa di awal saya sudah katakan, kita harus perkarakan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita saat ini, apakah kita sudah berkenan di hadapan Allah atau belum. Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah atau belum? Karena mempersoalkan itu berarti juga mempersoalkan kehidupan kita di kekekalan. Apa yang kita buat saat ini itu akan berdampak kepada kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Saudara, oleh sebab itu untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa, hidup di dalam kebenaran Allah, itu artinya kita setiap hari harus memberi waktu, memberi diri, membayar harga untuk terus belajar kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran. Saya sudah sering katakan, bejana hati kita harus diisi dengan kebenaran setiap hari. Kalau kita mau mengisi bejana hati kita dengan kebenaran setiap hari, maka kita akan memiliki kepekaan, kepekaan terhadap kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, jadi kalau kita hidup di dunia saat ini, kita tidak hidup dalam kebenaran Allah, tidak hidup melakukan kehendak Allah, kita masa bodoh atau kita tidak mau belajar dengan serius akan kebenaran Allah, maka sesungguhnya saya mau katakan, keamanan hidup kita di kekekalan sangat rentan sekali dengan kebinasaan. Saudaraku, jadi kita tidak boleh merasa bangga, tidak boleh merasa nyaman kalau kita sudah menerima anugerah dan berpikir bahwa oleh anugerah inilah kita bisa terbebas dari hukuman di kekekalan nanti. Saudara, perhatikan baik apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23, kita akan lihat itu. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 kita mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23, perhatikan baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyaplah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan itu, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita tahu benar bahwa orang-orang yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan, tidak dikenal oleh Tuhan, bukan orang yang di dunia tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang spesial, karena orang-orang ini sudah melayani Tuhan. Mereka sudah bernubuat, mereka sudah mengusir setan, mereka sudah mengadakan mujizat. Mereka orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan berterus terang tidak mengenal mereka. Jadi kalau yang melayani Tuhan saja bisa tidak dikenal oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidupnya masih mengikuti keinginan diri sendiri, hidup suka-suka diri sendiri? Saudara, jangan konyol, jangan konyol. Saudaraku, itulah kenapa saya katakan sebelumnya, orang yang saat ini mau tetap hidup dalam dosa tidak layak memiliki perlindungan Tuhan. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan tidak mau melindungi, tetapi karena kita sendirilah yang menarik diri dari perlindungan Tuhan itu. Kita masih mau hidup suka-suka sendiri, hidup sembrono. Saudaraku, orang yang mau ada dalam perlindungan Tuhan, maka ia harus berjuang dengan sungguh-sungguh saat ini. Berjuang membayar harga, memberi waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau mau hamba perbuat? Ingat saudaraku, masa hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun. Ini artinya masa hidup kita di dunia ini sangat singkat apabila dibandingkan dengan kekekalan. Oleh sebab itu, disingkatnya umur hidup kita di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh memperkarakan, kita harus sungguh-sungguh mempersoalkan keamanan hidup kita di kekekalan, saudaraku. Kenapa? Karena pada akhirnya setelah hidup kita di dunia ini berakhir dan kita telah berada di balik kematian, kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan di hadapan pengadilan itulah kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Dan saya mau katakan, saya mau ingatkan, ingat baik, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari pengadilan Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi saat ini, saudara, kita harus memperkarakan hidup kita dengan sungguh-sungguh, mempersoalkan apakah kita sudah hidup berkenan atau belum. Jangan melihat keadaan hidup ini kalau saat ini kita menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang berkuasa, orang yang kaya, bisa menikmati segala sesuatu lalu kita hidup suka-suka hati kita. Ingat baik, ingat baik, ingat baik. Di hadapan pengadilan Bapa nanti, Allah Bapa di surga tidak pernah melihat seberapa kuat kita di dunia ini, seberapa hebat kita di dunia ini, seberapa kaya kita di dunia ini, seberapa terhormatnya kita di dunia ini. Saudaraku, semua itu tidak bisa kita gunakan untuk mengubah keadilan Tuhan, untuk membeli keadilan Tuhan di kekekalan nanti. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup di dunia ini, seharusnya kita memiliki prinsip hidup yang benar. Prinsip hidup yang benar. Dan prinsip hidup yang benar itu sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita hanya mau hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan setelah berada di balik kematian nanti, Allah Bapa di sorga akan berkata, Dia mengenal kita sebagai anak-anak-Nya. Ini adalah satu kehormatan yang luar biasa. Satu kehormatan yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Selain dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih menumpang di dunia ini. Supaya pada akhirnya kita aman di dalam perlindungan Tuhan di kekekalan nanti. Itulah kenapa di awal daripada renungan ini saya katakan, kita harus mempersoalkan keamanan hidup kita di kekekalan dengan serius mulai saat ini. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Menghargai anugerah Tuhan hanya ada satu cara, yaitu kita mau terus tekun hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih ada di dunia ini. Supaya pada akhirnya di hadapan pengadilan Tuhan nanti, kita tidak ditolak oleh Tuhan, tetapi kita diterima oleh Tuhan sebagai anak-anak-Nya yang berkenan. Dan kita diperkenankan masuk dan tinggal di dalam kerajaan-Nya dan hidup di dalam kemuliaan-Nya yang telah Bapa sediakan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia dan mengasihi Dia selama masih hidup di dunia ini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Haleluya. Amen.